السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب فضل الحلق وجواز التقصير. باب keutamaan menggundul dan bolehnya memotong pendek. Jadi al-halq dengan al-qasr sama-sama bermakna memotong rambut, tetapi al-halq memotong habis. Adapun taqsir memotong pendek. Al-hadis tsani wal-arba'un ba'dal mi'atay, hadis yang ke-242. An Abdillah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala Allahumma arhamil muhalliqin. Qalu wal muqassirina ya Rasulullah. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya dua-duanya sahabi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda mendoakan orang-orang yang menggundul rambutnya, yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah mereka yang memotong habis rambutnya. Para sahabat berkata, wal muqassirina ya Rasulullah, bagaimana dengan yang memotong pendek, tidak akan didoakan juga ya Rasulullah? Qala Allahumma arhamil muhalliqin. Nabi mengulangi yang kedua kali, ya Allah rahmatilah mereka yang menggundul rambutnya. Wal muqassirina ya Rasulullah, mereka berkata lagi, bagaimana dengan yang memotong pendek, yang tidak menghabiskan? Qala Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah rahmatilah muhalliqin. Sampai tiga kali Rasulullah SAW mengucapkan, ya Allah rahmatilah orang yang menggundul rambutnya. Bagaimana dengan yang memotong pendek? Semoga Allah merahmati yang menggundul. Bagaimana yang memotong pendek? Semoga Allah merahmati yang menggundul rambutnya. Bagaimana dengan yang memotong pendek? Dan yang memotong pendek juga. Setelah ketiga kalinya, baru Nabi berkata, wal muqassirin, wal muqassirin. Wa fil lughah, barakallahu fikum, di dalam segi bahasa akan berbeda penekanannya. Kalau yang diulang fi'ilnya irham dengan maf'ulnya muhalliqin, ya Allah rahmati muhalliqin, disebutkan fi'ilnya langsung dengan yang diikutkan dengan ataf, berbeda tekanannya, berbeda. Mau bukti? Ketika disebutkan dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan atiullah wa atiur rasul. Yang ketiga, wa ulil amri. Enggak ada atiunya. Mengapa? Karena yang pertama mutlak, Atiullah. Yang kedua juga demikian karena Rasulullah SAW ma'sum. Yang ketiga karena mereka namanya wulatil umur, ulil amri adalah manusia, sehingga tentunya tidak ma'sum seperti Rasulullah SAW, maka ngikut dengan wawul ataf. Wa ulil amri. Tidak berkata atiullah wa atiur rasul wa atiu ulil amri, tidak. Turun derajatnya. Sekarang lihat irhamil muhalliqin. Bagaimana dengan muqassirin? Allahumma irhamil muhalliqin diulang dua kali dengan fi'ilnya lagi. Irham al muhalliqin. Bagaimana dengan muqassirin? Ketiga kalinya diulangi lagi. Irham al muhalliqin. Sedangkan al muqassirin hanya dengan wawul ataf. Wal muqassirin. Wal muqassiri tidak warhamil muqassiri. Barakallahu fikum. Terlihat jelas bahwa Rasulullah SAW menekankan untuk menggundul rambutnya ketika tahallul setelah ihram. Al makna ijmali, maka maknanya secara ringkas, al halqu wa taqsiru min manasikil hajj wal umrah. Memotong pendek dan memotong habis rambut ketika tahallul adalah termasuk manasik haji dan manasik umrah. Al-jalilah yang sangat mulia. Wal halqu afdal min at-taqsir. Sedangkan al-halq lebih afdal daripada taqsir. Mencukur habis lebih afdal daripada memotong pendek. Li'annahu ablagh fit ta'abbud. Karena memotong habis itu lebih tinggi, ablag, lebih balir dalam ibadah. Mereka-mereka yang menyayangi rambutnya, mereka-mereka yang dikatakan dalam bahasa daerah ganjen, tahu ganjennya? Itu ganjen namanya, yang di rumah gak lihat. Yang sangat memanjakan rambutnya, diginikan, digitukan, diginikan, disisir ke kanan, sisir ke kiri, dibelah dua, dibelah tengah, ila akhir. Saat itu dia harus mengorbankan rambutnya habis. Eman. Sebagian akan berkata begitu, potong pendek sajalah. Barakallahu fiikum. Maka terlihat jelas orang yang memotong pendek dengan orang yang memotong habis. Yang memotong habis betul-betul dia serahkan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya tidak sayang-sayang untuk ibadah. Habis kata rambutnya digundul. Ikhwani fillah na'azakumullah barakallahu fikum. Termasuk di dalamnya ada tadallul, merendah, mengalah, tunduk pada apa kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata Rasulnya alaihi salatu wassalam? Bistighsal sya'ril ra'si. Dengan menghabiskan, istighsal artinya menghabiskan sampai tidak tersisa. Fi ta'atillah. Menghabiskan rambutnya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fa yurid 'anhum walida fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a lil muhalliqin bir rahmati thalatan. Oleh karena itu Nabi mendoakan mereka yang menghabiskan rambutnya, yang mengundulnya. Salasat, tiga kali didoakan oleh Nabi. Allahumma arhamil muhalliqin. Allahumma arhamil muhalliqin. Allahumma arhamil muhalliqin. Walaupun para sahabat menyatakan wal muqassirin ya Rasulullah, wal muqassirin ya Rasulullah, wal muqassirin, bukan Nabi tidak dengar, dengar. Tapi ditekankan. Mirip dengan apa? Mirip dengan enam. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang berbakti pada siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Bapakmu. Diulang tiga kali dulu, baru kemudian bapaknya. Ini juga sama. Allahumma arhamil muhalliqin. Bagaimana muqassirin? Allahumma arhamil muhalliqin. Bagaimana muqassirin? Allahumma arhamil muhalliqin. Baru yang ketiga, wal muqassirin. Wal hadirun yadkurunahu bil muqassirin. Yang hadir mengingatkan Nabi SAW bahwa di sana juga ada yang motong pendek. Masa tidak dirahmati? Wal muqassirin ya Rasulullah. Fayurid anhum. Nabi mengabaikan. Yurid artinya berpaling dengan makna mengabaikan ucapan mereka wal muqassirin. Tetap menyatakan Allahumma arhamil muhalliqin. Terus sampai ketiga kali, wa fis salisati aw rabi'ah, pada yang ketiga kali atau yang keempatnya, adkhalal muqassirina ma'hum fid du'a. Dimasukkan yang muqassirin juga dalam doa. Wal muqassirin. Mimma yadullu ala anna al-halq fi haqqi ar-rijal huwa al-afdal. Ini menunjukkan bahwa yang namanya al-halq atau mencukur habis rambutnya, menggundulnya bagi laki-laki itu afdal. Kalau bagi perempuan tidak boleh. Karena perempuan tidak boleh memotong habis rambutnya, tashabbuh bir-rijal. Dan yang disunahkan hanya memotong rambutnya qadral anamil. Qadra al-unmulah. Ini satu unmulah, dua unmulah, tiga unmulah. Ruas-ruas jari. Cukup. Yang penting mengenai seluruh rambutnya. Artinya rambut tadi dikumpulkan seluruhnya, baru kemudian dipotong qadral unmulah. Adapun laki-laki disunahkan untuk mencukur habisnya, rambutnya, atau boleh mengkosr, memotong pendek, sama dengan syarat seluruh rambutnya. Tidak bisa hanya tiga helai saja, atau itu tidak disebut al-halq. Dalam hadis ini kita mendapatkan dua kalimat, al-halq wal-qasr. Allahumma arhamil muhalliqin. Terakhirnya, wal muqassirin. Muhallikin menggundul, muqassirin memotong pendek. Enggak ada. Dan juga yang mengambil tiga helai rambutnya, enggak ada. Tidak disebut itu. Al-qasr maknanya adalah seluruh rambut kalian dipotong pendek. Enggak usah tertawa. Ya. Orangnya sedang sembunyi, gak kelihatan di tembok. Hanya kelihatan kepalanya saja. Memotong pendek tidak cukup ininya saja, tetapi semuanya. Nah, begitu. Mafhum. Sehingga tinggal kamu bilang pada tukang cukurnya, nomor 3. Atau nomor 1. Ah. Atau lebih lagi setengah. Gundul lebih afdal. Barakallahu fikum. Hadza ma lam yakun fi umratit tamattu'. Ini kalau bukan umrah dalam rangka tamattu'. Masih ingat umrah dalam rangka tamattu'? Haji, tetapi karena jenisnya haji tamattu', maka dimulai dengan umrah dulu. Kenapa dikecualikan? Karena dia akan tahallul lagi nanti setelah haji. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mengapa ditahallul pada umrah tamattu hanya mengqasar saja. Ketika datang, jadikan tawaf kalian umrah, kata Nabi. Maka tawaf mereka umrah. Setelah tawaf dan sa'i, tahallul hanya qasar saja. Mengapa? Hanya qasar saja. Karena setelah itu nanti tanggal 8 dia akan berangkat haji, ihram lagi untuk haji, berangkat ke Mina, bermalam di Mina, kemudian ke Arafah, tanggal 9 wukuf di Arafah, setelah wukuf di Arafah, begitu terbenam matahari berangkat ke Muzdalifah, tidur di Muzdalifah, kemudian paginya berangkat ke Mina. Tanggal berapa berarti? 10 Dzulhijjah. mengerjakan empat perkara. Yang pertama, lempar jumrah Aqabah saja. Setelah itu apa? Al-hal. Tahalul lagi, mencukur rambut lagi. Baru yang keduanya, habiskan sebagai pelaksanaan perintah Nabi atau anjuran Nabi, Allahummarhamil muhalliqin. Ya Allah rahmatilah orang yang menggundul rambutnya. Kalau pertama terpaksa tidak menggundul karena akan ada tahalul lagi setelah itu. Mafhum? Mengapa dikecualikan umratut tamattu? Nah, karena ada dua tahalul. Hadza ma lam yakun fi umratit tamattu. Ini adalah pada umrah yang bukan umrah tamattu. Wa yadhiqul waqt bi haitsu la yanbaghi asy-sya'r, la yanbutu asy-sya'r li halqil hajj. Karena yadhiqul waqt, karena waktunya sempit. Bi haitsu la yanbutu asy-sya'r, di mana tidak mungkin akan tumbuh rambut di masa 3-4 hari. Baik. Karena biasanya begitu datang umrah terus menunggu. Berapa hari nunggunya? Paling 3-4 hari. Paling lama seminggu. Atau malah gak sampai seminggu. Sehingga tidak mungkin tumbuh lagi sekarang digundul. Nanti tanggal 8 berangkat haji. Kemudian nunggu. Tumbuh digundul lagi. Gak bisa. Jadi keluar waktunya sempit. Layan butuh syar. Tidak tumbuh rambut li halqil haji, untuk menggundulnya di waktu haji. Fal yuqassir, maka cukup dipotong pendek saja ketika umrah dalam haji tamattu. Fahuwa fi haqqihi afdal, maka saat itu untuk dia, untuk orang yang sedang umrah dalam haji tamattu, bagi dia lebih afdal mengqassir, potong pendek saja, karena nanti akan digundul setelah haji. Ma yukhadh min al-hadis, apa yang diambil dari hadis? Istafadta min hadha al-hadis fawaid jammah. Minha mashru'iyatul halqi aw at-taqsir. Di antaranya yang pertama, disyariatkannya menggundul atau memotong pendek dalam tahallul. Baik, masyru'iyah sudah pernah dibahas, maknanya mencakup wajib atau mustahab, harus atau anjuran. Baik, al-halq wa taqsir sama-sama disyariatkan. Qasr juga silakan, halq juga disyariatkan, tetapi yang afdal adalah al-halq. Wal qasr jaiz illa fi umrah at-tamattu. Was-sahihu anna ahaduhuma wajib lil hajj wal umrah. Yang benar dari pendapat para ulama, kalimat was-sahih menunjukkan adanya ikhtilaf. Ikhtilafin yasir, ikhtilaf yang ringan, tetapi as-sahih, pendapat yang benar bahwa salah satunya wajib. Artinya harus salah satunya. Kalau tidak dicukur gundul, tidak pula dipotong pendek, enggak boleh. Jadi apa hukumnya? Judul bab, kamu baca judulnya, Fadlul Halqi, keutamaan memotong habis rambutnya. Wa jawazu taqsir, dan mubah taqsir. Apakah ungkapan ini sahih? Apakah ungkapan ini benar? Kalau Ibnu Na'azum memperhatikan, kalau jawaz berarti tidak harus, ya. Kerjakan silakan, tidak juga silakan. Kalau fadl, keutamaan biasanya untuk perkara yang afdaliyah. Yang ini afdal, tidak juga enggak apa-apa. Seakan-akan enggak ada yang wajib. Iya kan? Ungkapannya dari satu sisi bisa dikatakan benar. Ini lebih utama. Yang ini boleh. Tetapi as-sahih harus dikerjakan salah satunya. Kalau enggak tidak sah, dosa. Karena itu syariat manasik haji. Seorang yang selesai tawaf dan sa'i, kemudian tahallul, tapi tidak memotong rambutnya, boleh? Tidak boleh, harus tahallul dengan memotong rambutnya. Nah, baru ketika ada pilihan mau yang mana, baru kita katakan dengan kalimat ini, kalau menggundul itu afdal. Kalau qasr saja itu juga cukup. Tetapi ahaduhuma madza? Wajib, harus salah satunya dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan dua-duanya, berarti dia tidak melaksanakan perintah dan belum tahallul. Belum tahallul, masih dalam ihram. Barakallahu fikum. Sehingga di sini disebutkan wassahihu ahaduha ahaduhuma wajib lil hajj wal umrah. Salah satunya harus. Harus dikerjakan salah satunya, wajib hukumnya. Jadi qasar wajib. Ya enggak sih. Berarti halaq wajib. Ya enggak juga sih. Salah satunya harus. Bertentangan enggak? Tidak bertentangan, barakallahu fikum. Salah satunya harus dikerjakan. Kalau mau qasr jaiz. Kalau mau halaq afdal. Tetapi salah satunya harus. Berarti harus gundul? Enggak. Qasr juga boleh. Berarti boleh qasr, boleh juga enggak? Iya. Tapi kalau enggak qasr harus halaq. Paham ya? Antara ini dengan ini dua perkara yang tidak bertentangan. Salah satunya wajib. Qasrnya jaiz secara parsial, secara individu, secara zat. Demikian pula al-halq afdal. Tapi salah satunya harus. Itu faedah pertama. Faedah kedua, fadlul halqi 'ala taqsiri fi haqqir rijal wa huwa mujma' alaih. Keutamaan menggundul daripada memotong pendek dalam tahallul fi haqqir rijal. Catatannya jangan lupa, bagi laki-laki. Wa huwa mujma' alaih, dan itu ijma' disepakati oleh seluruh para ulama. Wa hadza ma lam yakun fi umrati mutamatti'an biha ila al-hajj. Dengan syarat itu bukan umrah bagi orang yang sedang tamattu' untuk haji. Karena yadiqul waqtu, karena waktunya sempit, enggak mungkin tumbuh lagi. Bihaits la yanbut qabla halqil hajj, tidak akan tumbuh ketika nanti tahallul untuk haji, maka itu dikecualikan. Fahina idin yakunu taqsir aula, maka saat itu qasr lebih utama, memotong pendek lebih utama. Yang ketiga, istafadna aidan anna al-murad bil halqi istiqsal asy'r ar-ra'si bi ayyi syai'in. Yang dimaksud dengan al-halq, memotong habis rambutnya, bi ayyi syai', dengan apapun, dengan mesin silahkan, dengan pisau silahkan, dengan pedang silahkan, dengan Musa silahkan. Apa Musa? Silat, pisau silat. Bisayf wal muswa wat taqsir, adapun taqsir akhdhu min atrafihi biqadril unmulah. Adapun taqsir adalah memotong pendek seluruh rambutnya seukuran ruas jari. Artinya cara tidak dibahas. Dulu di zaman para sahabat, dengan pisau-pisau mereka, ada yang dengan pedang-pedang mereka, sehingga dari kejauhan seakan-akan mereka saling bunuh dengan pedangnya, dengan pisaunya, kayak saling bunuh. Barakallahu fikum. Karena memang saat itu begitu. Tapi kalau sudah ada alat yang memudahkan kalian dan tidak khawatir berdarah, ya itu lebih bagus. Silakan. Yang keempat, al-mashru' wal iktifa'u bil halqi aw at-taqsir lal ittiyana bihima jami'an. Yang disyariatkan adalah mencukupkan dengan salah satunya. Salah satunya wajib, harus. Tapi kalau sudah dikerjakan salah satunya, yang lain enggak perlu. Qadabina a'azakumullah. Tentunya ini orang-orang akan berkata, ya jelaslah paham saya. Padahal ada pemahaman yang menganggap bahwa itu lebih afdal. Karena mengerjakan dua ibadah. Qasr dulu. Setelah qasr selesai, balik lagi, kundul. Dapat dua saya. Tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah al-halq awit taqsir bil waw aw bi aw la'atfiyah. Dengan huruf ataf aw. Yang bermakna pilihan ini atau itu. Salah satunya. Al-khamisah. Istadalla bitafdilil halqi ala taqsiri bi annahuma nusukani min manasikil hajji walaysa listibahatil mahzuri faqat. Yang kelima, kita mendapatkan faedah bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan al-halqi ala taqsir bi'annahuma nusukani min manasikil hajj, karena keduanya termasuk manasik aturan-aturan haji atau umrah. Walaysa listibahatil mahduri faqat, bukan hanya penghalalan mahdur, bukan hanya penghalalan yang tadinya haram dari ihram. Seorang yang ihram diharamkan sekian masalah. Sahih? Enggak boleh mencukur rambutnya, enggak boleh mencabut bulu ketiaknya, tidak boleh menggunting kukunya, enggak boleh pakai minyak wangi, enggak boleh jima, wala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil haji. Ini semua dalam ihram. Baik, setelah selesai ada kalimat tahallul. Apa maknanya tahallul? Menghalalkan, sah? Tahallul maknanya menghalalkan. Dengan mencukur rambutnya. Cukur habis. Tahallul. Ada beberapa fuqaha yang menganggap berarti mencukur rambut ini hanya pembuktian tahallul. Pembuktian halal. Sehingga tidak harus rambut. Yang tadinya enggak boleh dikerjakan itu termasuk tahallul, penghalalan. Sudah selesai tahallul, cabut bulu ketiak sebagai tahallul, penghalalan. Cukur rambut tadinya tidak boleh, disuruh dicukur. Maka sekarang kita pakai yang lain. Boleh? Tidak boleh. Mengapa? Itu sudah syariat. Itu sudah baku dari Rasul alaihissalatu wassalam demikian. Maka mencukur rambut ini adalah ibadah nusukun min manasikil haji awil umrah. Mafhum. Mereka yang menganggap demikian mengkiaskannya dengan saum, dengan puasa. Puasa tidak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh jima. Maka ketika maghrib berbuka puasa dengan apa? Dengan makan, dengan minum. Bolehkah dengan jima? Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa ketika maghrib azan dia berjima dengan istrinya. Ruya hakala barakallahu fikum, menunjukkan pendapat ini benar. Boleh membatalkan puasanya dengan makan, boleh membatalkan dengan minum, boleh membatalkan dengan jima. Baik, ini yang tidak boleh apa? Menggunting kumis, mencukur bulu ketiak atau bulu kemaluan, tidak boleh jima, tidak boleh pakai minyak wangi. Nah, ketika tahallul, apakah sama dengan berbuka? Boleh dengan minyak wangi, boleh dengan menggunting kuku, boleh dengan mencukur rambut. Tidak, tidak sama. Tidak bisa dikiaskan dengan shaum. Maka harus hanya dengan memotong rambutnya. Boleh dengan al-halq, boleh dengan qasr. Barakallahu fikum. Laisa ala annaha tuhallil, bal li'annahu manasik min manasikil haji. Laisa listibahatil mahburi faqat, bukan hanya pembolehan apa yang tanya tidak boleh. Wa illa lama faddala ahaduhuma 'alal akhar. Tayib, diambil dari hadis ini dari yang mana? Penjelasan ini lebih rajih dari yang ini. Kok dari hadis ini? Dari mananya? Dari kalimat al-halq lebih afdal daripada qasr. Kalau saja untuk penghalalan ya sama, mau qasr, mau cukur habis, mau dengan gunting kuku, mau dengan minyak wangi, semua penghalalan. Tidak. Ini adalah suatu yang sifatnya tauqifiyah. Wa hadha huwal ashahhu min qawlayil ulama. Ini adalah yang paling afdal dari dua pendapat para ulama. Wa huwa ma dhahaba ilaihi al-jumhur, dan ini apa yang dikatakan oleh kebanyakan para ulama, jumhur para ulama. Dan ini juga pendapat madzhab al-arba'ah. Ini juga pendapat madzhab al-arba'ah, Malikiyah, wa Syafi'iyah, wa Hanabilah. Naam. Wal Ahnaf aidan. Berarti sedikit sekali yang berpendapat dengan selain ini. Kalau sedikit di kalangan para ulama dikatakan syadz, artinya pendapat yang berbeda sendiri dengan jumhur para ulama. Yang keenam, istafanna aidan min hadzal hadits alladhi yufham min al-halq fi hadza huwa akhdhu jami'i sya'r ar-ra'si. Yang dipahami dengan al-halqu di dalam masalah ini adalah mengambil rambutnya secara keseluruhan. Wa huwa sahih, dan itu benar. Alladhi yadullu 'alal kitab was sunnah, itu yang ditunjukkan dalam Quran dan sunnah. Dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa madhhabul imamaini, dan itu dalam mazhabnya dua imam, Imam Malik wa Imam Ahmad. Jadi bagaimana menurut kalian sunnahnya rambut? Rambut panjang sunnah atau rambut pendek sunnah atau rambut gundul sunnah? Itu dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah jibilliyah. Jibilliyah itu artinya sesuatu yang sifatnya seperti keumuman manusia. Kalau dicukur ya habis, nanti tumbuh lagi. Pernah pendek, pernah panjang, sampai sebahu, pernah pendek lagi. Barakallahu fikum. Hanya sekedar kalau dia melakukannya karena cinta kepada Nabi, maka dia mendapatkan pahala karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intaha. Barakallahu fikum. Wa huwa madhhabul imamain Malik wa Ahmad, dan inilah pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Yang dimaksud dengan al-halq adalah menghabiskan seluruh rambutnya. Emang ada pendapat lain? Naam. Mereka menerjemahkannya al-halq adalah mencukur. Sebagaimana mereka berkata al-hallaq adalah tukang cukur. Apakah selalu menggundul? Tidak. Tidak selalu menggundul, kadang-kadang memendekkan, merapikan. Tapi dijuluki apa? Al-hallaq. tukang cukur. Berarti cukur itu belum berarti, bukan berarti cukur habis. Naam, hukum asalnya demikian. Tetapi ketika dibandingkan di dalam hadis ini dengan sangat jelas, Allahummarhamil muhalliqin, dan para sahabat berkata wal muqassirin ya Rasulullah, Nabi menyatakan Allahummarhamil muhalliqin. Berarti dibedakan antara al-halq dengan al-qasr. Kalau al-halqnya diterjemahkan al-qasr, sekedar mencukur dikatakan dengan halq, akhirnya sama dong. Kalau sama, mengapa para sahabat mengingatkan bagaimana dengan yang memotong? Yang mencukur juga memotong. Oleh karena itu, dua kalimat tadi ketika berada dalam satu hadis dan dibedakan pemahamannya oleh para sahabat bagaimana dengan muqassirin, jelas maknanya berbeda. Al-qasr memotong pendek, sedangkan al-halq memotong habis. Wallahu ta'ala alam. Bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.